Menikah karena ibadah, menikah karena ibadah. Kan ku mohonkan rahmatnya untuk sayangi kita. Menikah karena ibadah, menikah karena ibadah. Kan ku kuatkan cintaku, cinta. Aku berikan.